Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Zakara ibnu Abi Hatim Hatimin an ibni Abbasin yulhiduna fi asma'ihi yushrikuna wa anhu sammu allata minal ilahi wal uzza minal azizi fa'anil a'mashi yudkhiluna fiha ma laysa minha. Syarhun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tis'at innallaha tis'atu wa tis'ata wa tis'ina isman inna lillahi. Oh iya, tis'atan wa tis'in inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha mi'atan illa wahidan. Mi'atan illa wahidan. Iya. Man akhsaha dakhalal jannata wa huwa witrun yuhibbul witra. Akhrajahu fi sahihaini min hadisi Sufyana ibni Uyainata. Wa rawahul Bukhari an Abil Yamani an Abil Sinadi Zanadi Zinad Zinad Sinadi anil a'raji anhu wa akhrajahu tirmidhi anil jauzi jani an sofwana ibni salikin anil walid ibni muslimin an syu'aibin bisanatin mislahu wa zada ba'da qawlihi yukhibbul witra wallahu alladhi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahimu Al-Malikul Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffaru Al-Qahharu Al-Wahhabu Al-Razzaqu Al-Fattahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basitu Al-Khafidu Al-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Mudhillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latifu Al-Khabiru Al-Halimu Al-Azimu Al-Ghafuru As-Syakuru Al-Aliyu Al-Kabiru Al-Hafidu Al-Muqitu Al-Hasibu Al-Jalilu Al-Karimu Al-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wajudu Al-Majidu Al-Ba'ithu Al-Shahidu Al-Haqqu Al-Waqilu Al-Qawiyu Al-Mutinu Al-Mutinu Al-Waliyu Al-Hamidu Al-Mukhsi Al-Mabadi Mabdi'u Al-Mu'idu Al-Mukhyi Al-Mumitu Al-Hayyu Al-Qayyumu Al-Wajidu Al-Majidu, Al-Wahidu, Al-Ahadu, Al-Fardu, As-Somadu, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru, Al-Muqaddimu, Al-Muakhiru, Al-Awalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu, Al-Waliyu, Al-Mutaali, Al-Barri, Al-Barru, At-Tawwabu, Al-Muntaqimu, Al-Afubu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghaniyu Al-Mughni Al-Mu'ti Al-Mani'u Ad-Dharu Al-Nafi'u Al-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warisu Al-Rasidu Al-Saburu Thumma qala Tirmidhu Hada hadisun gharibun faqad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairata wala na'lamu fi kathirin minar riwayati zakarul az-zikra. au zikra. Zikrul asma'i illa fi hadzal haditsi. Walladzi awwala 'alaihi jama'atun minal khuffazi minal benar khuffazi anna syaratul asma'i fi hadzal haditsi mudrajun mudrajun fihi fa innama dzalika kama rawahu al-Walid ibn Muslimin wa Abdul Malik as-Sun'ani as-Sun'ani an Zuhair Zuhair ibn Muhammadin annahu balaghahu balaghahu an ghairi wahidin maaf katanya an ghairi wahidin min ahli al-ilmi annahum qalu dzalika ay innahum jama'uha min al-Qur'ani kama ruya an Ja'far ibn Muhammadin wa Sufyana wa Abi Zaid wa Abi Zaidin al-Lughawi wallahu a'lam. Hada ma zakarahu hada ma zakarahu al-Imad ibn Kasirin fi tafsirihi thumma qala hasbuk cukup dulu ya. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya bab ke-50 ya babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya bab firman Allah Ta'ala milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah kalian dengannya dengan asmaul husna tersebut. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun yang mereka menyeleweng ya. Yang mereka melakukan ilhad penentangan terhadap nama-nama Allah. Ya, qala al-musannif kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, penulis kitab Tauhid beliau mengatakan Zakar bin Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim menyebutkan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas yulhiduna fi asma'ihi ya, mereka menyelewengkan nama-nama Allah yusyrikun ya, mereka maksudnya adalah yusyrikun. Menyekutukan Allah. Wa anhu masih dari beliau dari Ibnu Abbas sammul lata minal ilah. Mereka orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka alat dari nama Allah al-ilah. Wal uzza mereka menamakan berhala mereka namanya uzza dari nama Allah al-aziz. Ya. Wa anil a'mash dari al-imam al-a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Maksud dari yulhidun ya. Wadarul ladina yulhidun dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad ay yudkhiluna fiha mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah ma laysa minha bukan yang bagian dari nama-nama Allah. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan ya rahimahullah an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan ila wahidan. 100 dikurang 1. 99. Man ahsa hadakhal jannah. Siapa yang mengihsa, maka dia masuk surga. Mengihsa 99 nama ini bukan sekedar menghafal. Namun juga ditadaburi dan diamalkan. Diamalkannya gimana? Diamalkannya begini. Misalkan Allah punya nama As-Sami'. Maka mengamalkannya adalah ya, kita tidaklah berucap kecuali hal-hal yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah karena kita mengimani Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Al-Basir Allah Maha melihat. Ya, Allah kita mengimani bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan dan seterusnya. Nah, ini maksud dari man ahsa hadakhal jannah. Siapa yang mengihsa dari 99 nama tersebut, maka dia masuk surga. Ya. Mengihsan dan jadilah seorang hamba ini menjadi orang yang ihsan ya anta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kan begitu. Nah, dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ada muraqabatullah ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka taala. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Ya, dan Allah witrun ganjil di sini maksudnya maha apa tunggal. Ya, dan dia mencintai yang al-witir. Akhrajahu ya, Bukhari Muslim mengeluarkannya fi sahihain. Akhrajahu itu alif yang di akhraja, alifnya fa'il. Ya, alif tasniah. Ya, keduanya mengeluarkannya dalam sahihain min hadis Sufyan Ibnu Uyainah. ya, dari hadis Sufyan bin Uyainah, waroa al Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan anil an Abi al Yaman, dari Abu Yaman. Naam. Abu Yaman ini perawi yang sikoh, yang Imam Bukhari meriwayatkannya. Ya. Namanya adalah Al-Hakam Ibnu Nafi' Al-Bahrani. Ya, masyhur kunyahnya dengan Abu Yaman. Naam. Kemudian an Abi Zinad, dari Abi Zinad Abdullah bin Zikrillah Al-Qurashi. Ya. Taib. Ma'ruf dengan Abu Zinad. Ya. Anil A'raj, dari A'raj. Ini A'raj ini si pincang gitu. Ini bukan menyebutkan aib, tapi dia dikenali dengan itu. Ya, dikenali dengan si pincang. Ada perawi yang sikoh namanya si Do'if. Kenapa? Karena badannya lemes, lemah gitu, si Do'if. Nah, ini A'raj si pincang. Ini bukan penyebutan aib. Ya. Ya, A'raj sendiri namanya Abdurrahman. Taib. Al-A'raj. Kunyahnya Abu Daud Al-Madani. Ya. Sikoh. Nah. Anhu, dari beliau. Ya, dari Ibnu Abbas. Wa akhrajah Tirmidhi, dan Al-Imam At-Tirmidhi mengeluarkan riwayat. Ya. Anjurjani an Safwan ibn Saleh an Walid ibn Muslim an Shu'aib bisana dengan sanadnya misluhu wa zada ba'da qawlihi, ini sama namun beliau menambahkan setelah ya perkataan Nabi yuhibbul witra, ditambahkan huwallahu alladzi la ilaha illahu, disebutkanlah itu 99 nama Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus dan seterusnya itu. Ya. Summa qala Tirmidzi, kemudian Al-Imam Al-Tirmidzi mengatakan, ya, Al-Imam Al-Tirmidzi mengatakan, itu nama-namanya panjang sekali ya. Ya, hadza haditsun gharibun, hadis ini hadis yang gharib, wa qad ruwiya, ya, an ghairi wajhin, gharib, ya, masuk hadis ahad, ya, hadis ahad yang paling bawah setelah masyhur aziz. Jadi jangan dipahami hadis gharib, hadis aneh, hadis asing ya, bukan seperti itu. Sama seperti sebagian ikhwah mengatakan muttarib sanatnya goncang, itu keliru. Ya, sanatnya goncang dalam ilmu mustalah bukan begitu maknanya. Ya. Baik. Ya. Wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah wa la na'lamu fi katsirin min riwayat dzikral asma'i ila fi hadzal hadis. Dan kita tidak mengetahui dalam banyak berbagai riwayat yang disebutkan penyebutan nama-nama Allah secara lengkap kecuali hadis ini. Ya, kecuali hadis ini. Tabarakallahu fikum. Wa awwala alaihi jama'atun minal huffat, ya, dan yang menjadikan sekelompok jamaah dari kalangan huffat, para kalangan ulama penghafal hadis yang awwala alaihi, yang menjadikan hadis ini ma'lul, catat, ya, anna sardal asma, ya, bahwa penuturan secara cepat nama-nama Allah fi hadal hadisi mudrajun, dalam hadis ini disebutin nama-nama Allah tadi, itu mudraj, sisipan perawi, mudraj itu sisipan perawi. Fihi, dalam hadis ini, inna madzalika kama rawahu Al-Walid Ibnu Muslim. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Walid Ibnu Muslim, ya, wa Abdul Malik As-Sunani an Zuhair Ibni Muhammad annahu balaghahu an ghairi wahidin min ahli al-ilm. Ya. Bahwa telah sampai kepadanya dari banyak kalangan ulama annahum qalu dzalik, bahwasanya mereka mengatakan demikian, disebutkan nama-nama Allah yang lengkap tadi. Ai annahum jama'uha min al-Qur'an, yaitu para ulama mengumpulkan nama-nama Allah tersebut dari Al-Qur'an. Kama ruwiya an Ja'far ibn Muhammad, sebagaimana diriwayatkan dari Ja'far ibn Muhammad wa Sufyan wa Abi Zaid Al-Lughawi wa Allahu a'lam. Hadza ma dzakarahu Al-Imam Ibnu Katsir, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala thumma liya'lama an al-asma'a liya'lam. Liya'lama. Ah, lamnya lam amr. Liya'lam. Liya'lam. Lamnya lam amr. Liya'lam an al-asma'a al-husna laysat munhasiratun. Khabar laysat munhasiratan fi tis in wa tis'ina wa dalilin wa dalili ma rawahu Ahmad an Yazid ibn an Yazidi Yazid ghairu munsharif majrur bil fathah an Yazida bin Haruna an Hudaili bin Marzukin an Abi Salmata Salamah an Abi Salamata Al-Juhani. Al-Juhani. An Al-Qasimi Qasim bin Abdurrahmani an Abihi an Abdullah bin Mas'udin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun qat hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka bin abduka bin abdik ibnu ummatika amah amah budak wanita ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwalak samaitu bihi samaita oh ya samaita bihi nafsaka au allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw is awistasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'al al-qur'anal azima rabihal qalbi rabiha qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa ghazzanahu wa huznahu wa abdalahu makanahu makanahu makanahu farhan farohan farohan iya farohan faqila ya rasulullah allah ala jagad allah allah itu kan huruf istiftah ya berarti ala nata'allamuha ala nata'allamuha faqala bala yanbagi liman sami'aha an yata'allamaha wa qad akhrajahu Abu Hatim ibn Hibbana Hibbana fi sahihihi wa qala al-Awfi an abi an ibn Abbas ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi qala ilhadul mulhidina an da'au allata fi asma'illahi wa qala ibn Jureijin an mujahidin wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi qala istaqwa wa qala ishtaqu allata taqu allata minallahi wastaqu al-uzza minal azizi wa qala qadat wa qala qadatun wah ghairu munsharif wa qala qatadatu wa qala qatadatu yulhiduna yusyrikuna wa qala ali ibn abi tulhatta an abi an ibn abbasin ilhadu takdhibu wa aslul ilhadi fi kalamil arabi al adlu anil qasdi wal mailu wal jawri wal mailu al jaw wal jawru wal inhrafu inhraf wa minhu al-lahdu fil qabri linhirafihi linhirafi ilal jihatil qalb kiblati kiblati an samtil hafri samtil hafr. Qala Ibnu al-Qayyim rahimallahu ta'ala wa haqiqatul ilhadi fiha al-mailu bal bi bil isroki wal ta'zi ta'tili wal in wan nukrani wan muk wan mun wan nukrani wan mun ha nukrani wan nukrani ha wa asmaul wa asmaur rabbi ta'ala kulluhu asma kulluhu apa kulluha oh ya kulluha kan asma muannas kulluha asma'u wa asma'un asma'un wa asafun ta'arruf wa awsafun wa usafun wa usafun awsaf awsafun ta'arrafa biha ta'ala ila ibadihi wa dallat ala kamalihi jala wa ala. Naam hasbuk. Tsumma qala, kemudian Syekh ya Abdurrahman bin Hasan mengatakan ya tsumma liyulam, kemudian agar diketahui, supaya diketahui, lamnya lam amar maka yulam majzum ya majzum, kemudian mesti diketahui annal asmaul husna laisat munhasiratan fi tis'atin wa tis'ina, bahwasanya nama-nama Allah enggak terbatas pada 99 aja. Ya. Jadi begini. Ini kan ada hadisnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan ila wahidah. Ya. Namun kata para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain, nama Allah enggak terbatas 99. Lah terus hadis ini gimana? Nah, dijelaskan oleh para ulama di antara oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Lumatul I'tiqad dan yang lainnya begini. Ya, misal ada orang kaya mengatakan begini. Saya akan bersedekah, saya akan berdonasi ke lembaga ini ya 1 juta. Apakah dipahami bahwasanya duit dia cuma 1 juta? Hah? Enggak. Saya akan berdonasi ke atas si konglomerat ya, 1 miliar. Apakah dipahami si konglomerat ini duitnya cuma 1 miliar? Enggak. Nah seperti itu. Ya Allah memberikan kepada kita ya amal agar siapa yang mengihsok dari nama-nama Allah yang Allah batasi cuma 99 aja ini, 99 aja. Siapa yang mengihsok bukan sekedar menghafal tapi juga mengamalkan, mentadaburi, maka dia masuk surga. Man ahsaha dakhal jannah. Nah begitu. Ya bidalil lima rawahu Ahmadu, berdasarkan dalil apa yang diriwayatkan Imam Ahmad an Yazid ibn Harun an Fudail ibn ya Marzuq an Abi Salamah al-Juhani dari Abu Salamah an an Qasim ibn Abdurrahman an abihi dari bapaknya Abdurrahman an Abdullah ibn Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, dan tidaklah seorang pun yang tertimpa kesusahan maupun hazan kesedihan. Waqala, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni abduk ya ibnu abdik, ya Allah aku adalah putra dari hamba laki-lakimu, ibnu amatik amah hamba perempuan, aku adalah putra dari ya hamba perempuanmu. Berarti kalau yang ngucap ini perempuan, ganti redaksinya akhwat gitu ya, misalkan cewek istri kita atau muslimah dia membaca, jangan bacanya Allahumma inni abduk. Nah, berarti bacanya Allahumma inni amatuk bintu abdik bintu amatik nasiyati fi yadik, ubun-ubunku di tangan engkau ya Allah, madin fiya hukmuk, yang hukummu ya berlaku berjalan padaku ya Allah. Ya, pasti berlaku kepadaku ya Allah. Adlun fiyya qada'uka, yang keputusanmu berlaku adil, apa adil berlaku kepadaku ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan perantara, dengan bertawasul kepada seluruh nama yang Engkau miliki ya Allah. Samaita bihi nafsak, yang Engkau namakan pada dirimu sendiri. Aw alam tahu ahadan min khalqik, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang Engkau turunkan di kitab-Mu. Aw istaksarta, nah ini poin yang disyahidnya, atau yang Engkau sembunyikan nama-nama tersebut ya Allah bihi fi ilmil ghaibi indak, di ilmu gaib yang ada di sisimu. Ya, apa permintaannya kata Nabi? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya. Nah ini. Jadikanlah Qur'an ya al-azim rabi'al qalbi, sebagai rabi' qalbuku. Ya, apa namanya? Rabi' qalbu itu enaknya pelipur hatiku. Ya. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Wa jilaa huzni, ya, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba, ya, hammi, dan penghilang kegundahanku. Ya, illa siapa yang baca ini? Illa adhaballahu hammah wa huzna. Melainkan Allah pasti akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya. Wa badalahu makanahu farahan. Ya. Taib. Dan Allah akan menggantikannya dengan farah, dengan kegembiraan. Faqila, maka ditanyakan ya Rasulullah, ala nata'allamuha, bolehkah kami mempelajarinya? Faqala bala, yan bagi liman sami'aha ayata'allamaha, dan bahkan sepatutnya bagi yang mendengarnya dia mesti mempelajarinya. Nah, kita udah dengar hadis ini nih. Berarti pertemuan besok kita saling setoran doa ini. Ya, saling setoran ya. Saya setoran Pak Ahmad. Nah. Nah, Mas Bambang setoran ke Marwan, Marwan setoran Pak Yusuf. Nah gitu saling setoran. Waqad akhrajahu Abu Hatim an Ibn Hibban fi sahihi wa qala al-Awfi an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala. Ya. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad. Ya, ilhad tadi tafsirnya macam-macam, mulai disebutkan oleh Ibn Abbas dari Akmas juga memasukkan yang bukan nama Allah ke dalam nama Allah, di antaranya juga musyrikin menamakan nama-nama berhala mereka dengan ya kurang ajar mengambil dari nama-nama Allah. Ya, qala kata Ibn Abbas, ilhadul mulhidin ay anda'au alla tabi fi asma'illah. Ya. Kata Ibn Abbas di sini ya, yaitu yang dimaksud ilhad, ilhadul mulhidin, termasuk diantara ilhad penyimpangan orang-orang yang ilhad, orang-orang yang melakukan kaum mulhid, ya, adalah mereka menyerulat diambil dari nama-nama Allah, ya, dari kalimat ilah, dalam riwayat yang lain Allah. Qala Ibn Jurayth, kata Ibn Jurayth, an Mujahid, dari Mujahid. Ya, terkait makna yulhiduna fi asma'ihi, qala ishtaqqu allata min Allah. Mereka mengambil pecahan kata lat dari pecahan kata Allah. Wastaqqu al-uzza min al-aziz. Mengambil nama berhala mereka al-uzza dari nama Allah al-aziz. Kata Qatada, yulhiduna ay yusyrikun. Kata Ibnu Abi Talha, dari Ibnu Abbas, al-ilhad at-takdzib. Mereka berarti mendustakan nama-nama Allah. Ya, wa aslul ilhad fi kalamil Arab al-adlu anil qasdi. Ya. Dan kata al-ilhad dalam bahasa Arab itu artinya al-adlu. Adlu itu bukan adil, maksudnya berpaling, beralih dari al-qasd, dari tujuan sebenarnya. Wal mail, condong ya, ke sana, membelot. Wal jaur, ya, durhaka. Wal inhirab, berpaling ya. Ya. Membelot. Wa minhu al-lahdu, diantaranya makanya di liang lahat, lahat dikubur. Kenapa disebut liang lahat dikubur? Linhirafihi ila jihatil kiblati an samtil hafri. Karena dia ya miring ke arah kiblat dari tanda galian. Katil muqayyim di dunia, wahai kiqatul ihladu fiha al-mailu bil isyraqi wa ta'tili wa nukrani. Hakikat penyelewengan dalam nama-nama Allah adalah berpaling dari kebenaran kepada kesyirikan, ya, wa ta'til, penolakan, dan nukran. Nukran itu ingkar. Wa asma'ul rabbi ta'ala kulluha asma'un wa awsafun. Nah, semua nama-nama Allah itu adalah nama-nama dan awsaf. Berarti dari setiap nama terkandung sifat. Paham gak sini? Nah, Jahmiyah mengatakan itu cuma sekedar lafaz aja. Berarti itu bukan nama Allah. Gak ada sifat, gak ada nama. Boro-boro sifat, nama aja gak ada. Maka Jahmiyah mengingkari nama dan sifat. Nah, kalau Mu'tazilah hanya meyakini itu cuma nama aja. Mereka mengimani nama, tapi menolak sifat. Ya, jadi ya mereka tatkala membaca Sami'un, kata mereka bila sam'in, basirun bila basorin, tuh kacau tuh. Alimun bila ilmin. Nama Allah Sami', ya tapi tanpa ada sifat mendengar. Basir tanpa ada sifat melihat. Alim tanpa ada sifat ilmu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat. Jadi setiap nama-nama Allah terkandung sifat. Walillahil asmaul husna, yang husna, yang memiliki nama. Dan apa namanya? Ya, milik Allah lah nama-nama yang husna, yang memiliki makna-makna yang baik. Ta'arrafa biha ta'ala ila ibadihi, yang Allah perkenalkan hal tersebut kepada para hamba-hambanya. Wadalat ala kamalihi, yang menunjukkan akan kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan Jalla wa Ala. Nah, cukup apa gimana? Sampai sini deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.